kita persembahkan menemani dulur-dulurku yang berbahagia. Segera kita hadirkan menemani dulur-dulurku yang istimewa. Marekan Alvin Music segera muncul menemani Anda. Siapa dia? Lala Widi Alvin Music. Thank you. Matur suwun. Tadi bunga-bunga sosialnya dari Big Boss.